Kri-kri funky. Coba buka mata lihat suasana, nyara itu tinggal di mana? Di sekitar masih yang utama. Coba nyara dengan tuntas sekalinya. Oke langsung ke mobil, langsung balik bunga. Kita buang temenin dulu, gak lupa tanda dulu. Jadi kawan sekarang jadi lawan. Ingat mata bawah sedikit terlalu tenang. Semoga gak tetap. Bukan diri orang sensi, penyanyi yang gak ada hati. Padahal kau seperti ada mati. Gak ada jadi Nana dengar nih lagu samping Nana tak pernah lari. Coba buka mata lihat suasana, nyara itu tinggal di mana? Di sekitar masih yang utama. Coba nyara dengan tuntas sekalinya. Oke langsung ke mobil, langsung balik bunga. Kita buang temenin dulu, gak lupa tanda dulu. Jadi kawan sekarang jadi lawan. Ingat mata bawah sedikit terlalu tenang. Semoga Nana dengar nih lagu samping Nana tak pernah lari. Tak pernah lari ya. Nana dengar nih lagu tak pernah lari. Tak pernah lari.